بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه إخواني في الله أعزني الله وإياكم. Kita lanjutkan hadis yang kedua dari bab an-nahi anil bid'ah wa muhtasatil umur. Qala Abu Zakaria Yahya bin Saraf An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitabnya Riyadhus Salihin, bab an-nahi anil bid'ah wa muhtasatil umur. Hadis yang kedua, an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ahmarat 'ainahu wa 'ala sawtuhu wastadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundhirul jaysh yaqul sabbahakum wa massakum wa yaqul bu'ithu ana was-sa'atu kahataini wa yakrin baina usbu'ain as-sababah wal-wusta wa yakul ama ba'd fa inna khairal hadith kitabullah wa khairal hadith hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah thumma yakul ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlih wa man taraka daynan aw diya'an fa ilayya wa alayya rawahul muslim. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW suatu hari berkhutbah. Ketika beliau berkhutbah, akhmarat aynah, kedua matanya sampai memerah, wa ala sautuhu, suaranya mengeras, keras sekali, wastadda ghadabuhu, emosinya naik, meninggi emosinya. Hatta ka'ana mundhir jaysh, sampai seolah-olah seperti seorang pimpinan tentara yang mengatakan sabbahakum wa masakum, hati-hati kalian, jagalah atau waspadalah di pagi ataupun di sore hari, waspadalah, waspadalah. Perumpamaannya, ketika beliau khutbah ketika itu, seperti seorang pimpinan tentara sedang berbicara di depan para tentaranya agar mereka berjaga-jaga, jangan sampai lengah. Di dalam kondisi peperangan, maka tidak mungkin seorang pimpinan tentara, seorang komandan bicaranya lembek, situasinya harus penuh semangat. Maka seorang komandan akan berbicara dengan suara yang lantang, mengeras, memberikan perintah, memberikan arahan kepada tentara-tentaranya. Di dalamnya Rasul mengatakan bu'itsu ana was-sa'atu kahataini yakrin baina usbu'aihi. Kata Rasul, aku diutus, antara aku diutus dengan as-sa'ah dengan kiamat seperti dua jari cemari ini, sambil mensejajarkan antara dua jarinya, yaitu as-sababah wal-wusta, antara jari telunjuk dengan jari tengahnya. Wa yaqul amma ba'd, kemudian beliau pun mengatakan amma ba'd fa inna khairal hadis kitabullah, sebaik-baik ucapan berita adalah kitabullah atau Al-Qur'an. Wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru dalam perkara-perkara baru dalam agama. Wa kullu bid'atin dalalah, dan semua yang bid'ah adalah dalal, kesesatan. Thumma yaqul, kemudian beliau mengatakan ana aulal bi kulli mu'mini min nafsihi, aku kata Rasul lebih berhak atas si mukmin daripada dirinya. Man taraka malan fali ahlih, maka barang siapa yang meninggal lalu meninggalkan hartanya, maka hartanya itu buat keluarganya, bukan buat Rasul, tapi harta itu buat keluarganya. Wa man taraka dainan aw dhiya'an fa ilayya wa alayya, maka barang siapa yang meninggalkan dain, utang ketika matinya, atau meninggalkan anak yatim yang ditinggalkannya, maka urusannya atasku dan tanggunganku. Hari ini rawahu Muslim. Diletakkan dalam bab an-nahi anil bid'ah karena Rasul alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada kita wasyarul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah, sehingga hadis ini dijadikan dalil oleh Imam Nawawi untuk bab larangan berbuat bid'ah. Qala Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin rahimahu taala, naqala al-mu'allif rahimahu taala fi ma naqala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma fi bab tahzir min al-bid'ah. Mu'allif yaitu Imam Nawawi telah menukilkan satu hadis dari hadis Jabir radhiyallahu anhuma, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dalam bab tahdir dari perbuatan bid'ah. Maka beliau mengatakan kana Nabi SAW idza khataba, yakni yaumul jum'ah, idza khataba artinya khutbah hari Jumat. Dari sini ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa khutbah Jum'ah yang dicontohkan adalah Rasul berbicara dengan semangat, dengan nada yang tinggi, dengan suara yang keras. Keadaan beliau ketika itu, ketika khutbah, ahmarat aynahu wa ala sautuhu wastadda ghadabuhu, matanya sampai memerah karena kerasnya suara, suaranya meninggi, penuh semangat, emosinya juga naik. Kata Syekh, innama kana yaf'al hadza li'annahu aqwa fi at-ta'thir 'ala as-sami'. Kenapa Rasul melakukan yang demikian itu? Karena kalau antum khutbah dengan suara keras, antum khutbah sampai berapi-api menyala-nyala, diiringi dengan emosi, maka akan lebih berpengaruh kepada sang pendengar. Fakana sallam yakun ala hadzal hal lil maslahah. Oleh karena itu, Rasul alaihi salatu wasalam ketika berkhutbah dengan cara yang seperti ini karena ada maslahat di sana. Sebagian ikhwana berupaya menerapkan ini, tetapi seringkali tidak mampu mengendalikan diri, justru akhirnya tidak konsentrasi, maka bahasanya tambah tidak terukur, tidak menjurus bahasanya. Walaupun kita suara tinggi, penuh semangat, tapi harus upayakan bahasa tetap terarah sehingga bisa memberikan semangat dan bisa dipahami ucapannya. Bukan cuma sekedar keras suara, emosi naik, tetapi karena itu semua sampai-sampai bahasanya tidak bisa dipahami. Wa ila fa innahu minal ma'lum annahu sallallahu alaihi wasallam kana ahsanun nas khuluqan wa aliyanahum ariqahu ariqah. Walaupun demikian, ketika Rasul berkhutbah itu keras, memerah matanya seolah-olah orang sedang marah, tetapi kalau kesehariannya aslinya maklum sudah bahwa Rasul adalah akhlaknya yang paling baik, karakternya adalah karakter lembut, itu keseharian Rasul alaihi salatu wassalam. Lakin likulli maqam maqal, fal khutbah yanbaghi an tuharrik al qulub wa tu'athir fi nufus wa dhalika fi mawdu'iha wa fi kayfiyati adaiha. Setiap tempat ada cara untuk berbicara, ada ucapan yang harus diucapkan. Artinya ada, kita beda-bedakan kapan kita harus berbicara keras, penuh semangat, dan kapan kita harus berbuat lembut. Maka ketika khutbah, ya sudah sepatutnya kita harus bisa membangkitkan kalbunya sang pendengar. Kita harus bisa memberikan pengaruh. Ucapan yang kita sampaikan harus bisa memberi pengaruh kepada jiwa orang yang mendengarkannya terhadap maudhu yang sedang kita sampaikan. Maka inilah contoh sunnah yang diajarkan Rasul, bagaimana Rasul ketika berkhutbah. Wa kana sallallahu yaqul bu'itsu ana wa sa'aka hataini. Di dalam khutbahnya Rasul mengatakan bu'itsu ana wa sa'aka hataini. Aku diutus antara aku diutus dengan kiamat seperti dua jari ini, sambil mendekatkan atau mensejajarkan dua jarinya antara as-sababah dan wusta. Kata Syekh, anta idza qaranta bainahuma, artinya antara sababah dengan wusta, wajadtahuma mutajawiratain, wajadta annahu laisa bainahuma illa farq yasir. Kalau kamu lihat dua jari ini, dua-duanya bersanding sejajar, bertanggaan, dekat sekali. Di samping itu, kalau dilihat tingginya sangat mirip, jaraknya tidak jauh, bedanya tidak jauh, perbedaannya sangat sedikit sekali. Illa farkun yasir, laisa bainal wusta wal sababa illa syai'un yasir miqdar adh-dhufur aw nisfu adh-dhufur. Jaraknya paling-paling di antara keduanya ini satu kuku atau setengah kuku. Antara dua jari ini, jari telunjuk dengan jari tengah, jaraknya perbedaannya tidak banyak. Cuma paling satu kuku atau setengah kuku. Memang masing-masing orang berbeda. Ada yang jaraknya satu kuku, ada yang setengah kuku. Antum nanti bisa lihat antara antum dengan teman antum. Bukan sekarang tapi. Wa ma'na ana ajal dunya qarib wa ana laisa bi ba'id. Ucapan Rasul ini menunjukkan antara dunia dengan ajal, ajal di dunia ini sangat dekat sekali. Bukan waktu yang panjang. Karena kalau dibandingkan, ini perbandingannya. Satu adalah kiamat, yang satu adalah ajal di dunia. Kita apa antara di utusnya Rasul alaihi wasallam. Maka digambarkan antar di utusnya Rasul dengan hari kiamat jaraknya sangat pendek sekali. Wa hadza kama fa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal yaum haith khataba an-nas fi akhir nahar wasyamsu ala ru'us an-nahl. Ini seperti yang Rasul ucapkan ketika Rasul berkhutbah di yaumul haith, di siang hari ketika matahari di atas an-nahl. Faqala innahu lam yabqa min dunyakum illa mithl ma baqiya min hadzal yawm. Tidaklah tersisa dari dunia kalian kecuali seperti tersisanya hari ini. Artinya kalau siang ke sore tinggal sedikit lagi. Tutupnya hari itu kan maghrib. Antara siang ke maghrib sangat dekat sekali. Seperti itulah sisa dari dunia kalian. Wa idza kana al-amr kadhalik wa an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-an mata lahu 1400 sanah wa lam yaqum al-qiyamah dalla hadza 'ala an dunya tawilah amad. Kalau perkara yang seperti ini yang Nabi katakan, sementara ketika Nabi berkata itu tadi, Nabi sudah meninggal, sampai sekarang berapa usianya? Sudah 1400 tahun yang lalu ucapan itu. Kok belum juga terjadi kiamat ya? Maka kata Syekh, ini semua menunjukkan bahwa dunia tawilah amat, masanya itu sangat panjang di dunia ini. Dunia ini masanya sangat panjang sekali. Walakin ma yuqaddiru ba'dal jaujuliyin, maksudnya geografi ya, min umur dunia al-madi bimalayin malayin, hadha khirs. Syekh mengatakan ada perkiraan yang diucapkan oleh para ahli geologi. Mereka mengatakan bahwa umur dunia itu bermilyun-milyun tahun. Syekh mengingatkan, ini cuma kira-kira orang saja. Tepatnya berapa enggak tahu. Cuma Syekh sedang ingin menunjukkan kepada kita bahwa usia dunia itu sangat panjang sekali. Lah, Rasul alaihi wasallam mengabarkan bahwa diutusnya Rasul dengan kiamat seperti ini dekat sekali dibandingkan dengan usia bumi itu sendiri, dibandingkan dengan usia dunia itu sendiri. Maka antara diutusnya Rasul dengan kiamat, kalau dibandingkan dengan usia dunia itu, gak ada apa-apanya, cuma seperti ini yang tersisa antara kiamat dengan diutusnya aku, sangat dekat sekali jaraknya, cuma tinggal tidak seberapa. Saya mengingatkan tentang perkiraan ini yang diucapkan oleh para geologi atau antropologi atau yang serupa itu. La yusaddiqu wa la yukadzdzib. Jangan engkau benarkan, jangan pula engkau dustakan. Fahuwa ka akhbar Bani Israel. Perkabaran mereka seperti perkabaran Bani Israel. Li'anahu laisa ladaina ilmin kitabillah aw sunnah rasulillahi sallam fi miqdar ma madha minad dunya. Kenapa kita tidak boleh membenarkan ataupun menyalahkan? Karena tidak ada ilmu pada kita. Tidak ada berita dari Allah ataupun Rasulnya tentang berapa sih usia bumi ini. Telah berapa lama bumi ini ada. Itu enggak ada berita dari Allah ataupun dari Rasulnya. Tidak ada miqdar ma madha minad dunya wala fi miqdar ma baqiya minha ala wajh at-tahdid. Tidak ada keterangan dalam bentuk tahdid, dalam bentuk angka, berapa lama lagi sih, atau sudah berapa lama dunia ini ada, sisanya berapa lama lagi. Tidak pernah ada perkabaran dari Allah atau dari Rasulnya dalam bentuk ukuran angka berapa lama lagi, tidak ada. Wa inna ma huwa kama dharaba Nabi SAW fi hadhil amsal, yang ada ya cuma pergambaran saja seperti contoh sekarang ini, antara diutusnya Rasul dengan kiamat seperti ini. Artinya sangat dekat sekali, menunjukkan kalau sekarang saja 1400 dan masih ada di depan wallahu alam berapa lama lagi itu dianggap dekat, maka yang sebelumnya lebih jauh daripada itu, bumi itu sudah ada berlipat-lipat dari waktu yang sekarang kita lewat, apa yang ucapan Rasul itu lewati. Tapi berapa lamanya, wallahu a'lam. Wa syai' alladzi laisa 'alaihi dalil min kitab wala sunnah wa huwa min akhbar ma madha fa innahu laisa maqbulan. Kalau ada sesuatu dari perkabaran tentang masa lalu tapi tidak ada dalil, baik dari kitab Al-Qur'an atau dari sunnah, fa'innahu laisa maqbulan, tidak bisa diterima. Dari mana mereka tahu? mengatakan bahwa apa candi ini telah berusia 2000 tahun. Siapa yang ngabarkan ke kalian? Batu ini telah berusia 3000 tahun atau 3000 tahun 3000 sebelum Masehi. Siapa yang bisa mengabarkan? Tidak pernah ada orang yang hidup sampai segitu jauhnya. Tidak ada pula silsilah riwayat yang bisa dipegang sampai sekarang yang menunjukkan tentang itu. Berbeda dengan Al-Quran ataupun hadis yang dari zaman dulu sampai sekarang ini terus ada silsilahnya. Dari dahulu sampai sekarang ada silsilahnya yang terjaga. Wa innama yanqasim ila thalatha aqsam. Maka berita yang seperti itu kita bisa bagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama, al-qism al-ula, awal, ma syahida syara' bi sidqihi. Fahadha yuqbal li syahada asy-syara' bihi. Kalau berita itu ada di dalam sejarah, apa ada di dalam syariat, dibenarkan oleh syariat. Kalau ada berita yang dibenarkan oleh syariat tentang berita masa yang lalu, maka kita wajib menerimanya. Karena telah disaksikan oleh syariat ini. Yang kedua, ma syahida syara' bi kadzbihi. Fahada yurad li syahada asy-syara' bi kadzbihi. Yang kedua, kalau syariat ini mendustakan tentang perkabaran itu, maka wajib atas kita semua mendustakannya karena syariat telah mendustakannya. Yang ketiga, ma laisa fi hadza wala hadza. Syariat tidak membenarkan dan syariat tidak mendustakan. Bagaimana? Fahadha yatawakaf fihi, kata Syekh, dalam kondisi seperti ini kita sebaiknya tawakuf, tidak membenarkan, tidak pula menentangnya. Ima ayakuna haqqan wa ima ayakuna batilan, karena bisa jadi itu hak, bisa jadi pula itu batil. Wa yadul hadza qaul ta'ala alam ya'tikum naba'ul ladina min qablikum qauma nuhin wa 'adin wa samuda walladzina min ba'dihim la ya'lamuhum illallah. Allah telah mengatakan, tidakkah sampai kepadamu perkabaran tentang orang-orang yang sebelum kalian dari kaum Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud dan orang-orang setelah mereka? La ya'lamuhum illallah. Perkabaran itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Karena perkabaran yang lalu itu ghaib. Perkabaran yang lalu adalah ghaib. Karena enggak ada yang tahu. Maka la ya'lamuhum illallah. Fa idza hasara al-'ilm jalla wa 'ala fi nafsi fa innahu la yatalaqqa ilm haula illa min wahyihi azza wa jal. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah membatasi atas dirinya bahwa tidak ada orang tahu kecuali hanya Allah, maka tidak ada yang bisa tahu kecuali dengan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang bicara tentang zaman dahulu tetapi tidak disertai dengan wahyu, maka paling ngarang atau cuma sekedar kira-kira. فأي أحد يدعي شيئا فيما مضى مما يتعلق بالشريعة بالبشرية أو بطبيعية طبيعة الأرض أو الأفلاك أو غيرها فإننا لا نصدقه ولا نكذبه بل نقسم ما أخبره به إلى أقسام الثلاثة السابقة. Kalau ada orang yang mengaku-ngaku mengatakan bahwa apa dia mengetahui sesuatu atau memberikan kabar tentang kemanusiaan, hal-hal manusia, misalkan manusia purba, manusia ini dan itu, atau tentang bumi, bahwa bumi ini, tanah ini, itu, atau tentang alam semesta, sementara tidak ada perkabaran atau wahyu dari masalah itu, maka jangan kamu apa benarkan, jangan pula kamu dustakan. Bahkan kita kembalikan kepada tiga penggolongan tiga yang tadi kita bahas. Itu kalau bicara tentang masa yang lalu, bahwa matahari pernah pecah di tahun 1000 sebelum Masehi. Siapa yang ngomong? Dari mana itu beritanya? Bahwa telah datang penduduk planet ini ke bumi, sama sekali tidak ada perkabaran dari Quran ataupun sunnah tentang itu, maka jangan mudah kita membenarkannya. Jangan mudah-mudah kita membenarkannya. Adapun masalah-masalah yang mustakbal, amal mustakbal, fal mustakbal yang qasim aidan ila thalathah, mustakbal juga dibagi menjadi tiga perkara. Kalau sesuai dengan syariat, maka kita terima karena syariat telah membenarkannya. Kalau syariat menolak, maka kita tolak karena syariat apa mengingkarinya. Kalau tidak ada dalam syariat penolakannya atau penerimaannya, ya maka kita tawakuf. Falhasil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'istu ana was-sa'ah kahataini. Yang jelas bahwa Nabi mengatakan bu'istu was-sa'ah kahataini, aku diutus, antara aku diutus dengan sa'ah dan kiamat seperti ini. Masa antara aku diutus dengan kiamat adalah seperti ini jaraknya. Wa qaraba as-sababah wal wusta, didekatkannya as-sababah dan wusta. Was-sababah ya al-asba alladhi baina ibham wal wusta, yang namanya sababah. Ini sababah adanya antara apa ibu jari dan jari tengah. Tusamma sababah li'anna al-insan idza arada ayyusabbu ahadan asyara ilaihi biha, disebut sababah ketika seorang akan apa mencerca, menghardik, memarahi orang, pakainya ini. Enggak ada yang pakai jentik. Kalau memarah ya pakainya apa? Telunjuk, jadi telunjuk. Oleh karena itu disebut sababah. Ini juga disebut sabbahah. Jari telunjuk ini juga disebut as-sabbah, apa? As-sabbahah. Kenapa as-sabbahah? Karena indal isyara ila ta'zimillah azza wajal yarfa'uha. Karena dia ketika mengagungkan Allah terus menunjuknya, mengisyarkan ini kepada ke atas dengan mengacungkan jari telunjuk ke atas. Ini ketika mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yashiru biha ila sama, sambil menunjuk ke atas. Oleh karena itu kadang disebut sababah karena suka nunjuk-nunjuk, disebut juga sabbahah karena seringkali digunakan untuk mengagungkan nama Allah dengan mengisyaratkan ke atas. Tsumma yaqul amma ba'd fa inna khairal hadis kitab Allah wa khairal hadis hadis Muhammad SAW wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Kemudian Rasul mengatakan amma ba'd, sesungguhnya sebaik-baik al-hadis, pembahasan pembicaraan adalah kitab Allah. Tentang perkabaran adalah kitab Allah. Wa khairul hadis hadis Muhammad SAW, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Muhammad SAW. Wa syarrul umur muhdatsatuha, sementara sejelek-jelek sesuatu yang dibikin baru adalah sesuatu yang muhdats. Wa kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah dhalal. Kata Syekh, qad sabaqal kalam ala hadzal jumal. Ini sudah kita lewati di hadis yang lalu. Kemudian beliau melanjutkan kalimat yang berikutnya, thumma yaqul ana awliya bi kulli mu'min awla, ana awla bi kulli mu'min min nafsihi. Kemudian Rasul mengatakan aku lebih utama, artinya lebih berhak dibanding apa di antara mukmin-mukmin itu atas dirinya. Ini kata Syekh, kama qala rabbuhu azza wa jal, serupa dengan firman Allah, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih aula, lebih utama, lebih berhak atas orang-orang beriman dibanding diri-diri mereka. Fa huwa aula bika min nafsik wa huwa bil mu'min raufur rahim alaihi salatu wassalam. Rasul lebih utama daripada diri kalian, dan Rasul raufur rahim. Summa yaqul man taraka malan fali ahlih, maka barang siapa meninggalkan harta ketika dia mati, meninggalkan harta, maka harta itu fali nafsih fali ahlih, yakni man taraka min amwat malan fali ahlihi. Barang siapa mati terus meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya. Yurithunahu hasma ja'a fil kitabillah wa sunnah rasulihi, yaitu diwariskan sesuai aturannya seperti apa yang ada dalam kitab dan sunnahnya. Man taraka dainan au dhia'an, kemudian Rasul mengatakan tentang barang siapa mati dalam keadaan dia punya hutang atau ada yang ditinggalkan, yaitu anak yatim, yakni auladan sigaran yadhi'un fa ilayya wa alayya, yakni fa amruhum ilayya wa ana waliyuhum. Artinya Rasul ya yang akan ngurusin mereka, Rasul yang menjadi wali atas mereka. Rasul mengatakan kalau ada anak-anak yatim, maka Rasul yang akan mengurusi mereka dan Rasul menjadi wali mereka. Wadain alaiya ana agdihi. Hakadha kana Rasulullah hainama fata Allah alaih. Maka ad-dain utang, maka Rasul alaihi salam yang akan membayarnya ketika telah Allah bukakan untuknya. berbeda dengan kondisi sebelumnya. Kalau sebelum itu, sebelum fatah, amma qabla dhalik fakana yu'ta birrajul yusalli alaih fayas'alu hal alaih dain, in qalu na'am falaysa lahu wafa wa taraka shalah alaih. Ketika ada seorang sahabat meninggal, Rasul tanya, orang ini punya utang enggak? Kalau ternyata ngomong iya dan tidak ada yang membayarkannya, tidak ada yang menanggungnya, maka Rasul meninggalkan sholatnya. Maka diserahkan kepada para sahabat. Bukan tidak disolati, tetapi Rasul tidak menyolatinya. Sahabat yang menyolati. Waji'a ilaihi yawm min ayami birajul min ansar fataqaddama liyusalli alaihi thumma sa'ala alaihi dain qalu na'am thalatha dananir. Pernah satu hari juga Rasulullah dihadapkan kepada jenazah, maka Rasulullah maju untuk menyolatinya. Ketika mau menyolati, tanya, adakah, ketika itu orang Ansar, adakah dia punya hutang? Maka dijawab, na'am, 3 dinar dia punya hutang. Fata'akhar, maka Rasul memundur. Thumma qala Abu Qatadah, fata'akhar wa qala sallu ala sahibikum. Maka Rasul mengatakan, salatlah kalian terhadap temanmu ini. Fa'arafa dhalik fi wujuhil qaum. Thumma qama Abu Qatadah radhiyallahu anhu wa qala salli alayya Rasulullah wa alayya dainihi. Maka melihat kondisi seperti itu, Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, salatlah, dan utang orang ini atasku jaminannya, saya akan bayar. Faltazama Abu Qatadah radhiyallahu anhu fataqadam Nabi sallallahu alaihi wasallam fasalla. Setelah ada yang menjaminnya, maka Rasul salat. Wa fi hadha dalil ala idhamid dain. Ada pelajaran yang Syekh akan berikan kepada kita, yang sering terjatuh pada kita, ada di antara kita. Wa fi hadha dalil ala idhamid dain, bahwa besarnya urusan hutang piutang ini. Wa ana ulayan bagil insan ayastadin illa idza da'at ad-darura ila dzalik. Syekh memberikan nasihat, tidak patut seseorang berhutang kecuali kalau ada darurat, sesuatu darurat yang mengharuskannya. Jangan bermudah-mudahan dengan hutang. La yastadin lizawaj wala libina albayt wala likamaliyat fil bayt. Jangan engkau berhutang untuk urusan nikah. Mau nikah enggak punya uang, hutang bermudah-mudahan. Mau bangun rumah enggak punya uang, hutang. Mau bikin bagus rumah, enggak punya uang, hutang. Maka kata Syekh, hati-hati. Kul hadza minas safah. Semua ini dari kebodohan. Kalau seseorang melakukannya, ini menunjukkan dia bodoh. Yaqulullah azza wa jalla, sementara Allah telah berfirman, wal yasta'fif alladziina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlihi. Di dalam masalah pernikahan saja, pernikahan itu sesuatu yang kadang kondisi mendesak untuk manusia. Seperti ini pun Allah mengatakan dalam surat An-Nur ayat 33, walastafif alladziina yajiduna nikahan hatta yughniyahumullah min fadlihi. Hendaknya dia menjaga kehormatannya atas orang-orang yang dia dapat ingin nikah tetapi tidak punya kemampuan, sampai Allah memberikan kemampuan kepadanya atas karunia-Nya. Apa yang Allah perintahkan kepada orang itu? Hatta yughniyahumullah min fadlihi. Tidak disuruh hutang sana. Tapi Allah memerintahkan hatta yughniyahumullah min fadlihi. Kata Syekh, ini urusan nikah, hadza nikah. Fama baluka bima huwa duna bikathir. Bagaimana kalau urusannya di bawah itu? Di bawah banyak lagi. Bahkan ada sebagian santri hanya untuk ingin beli bakso atau untuk beli sesuatu enggak punya uang sampai utang-utang. Padahal makanan sudah ada. Atau ingin beli buku yang bagus biar tidak ketinggalan kayak temannya, padahal dia sudah punya buku, sampai utang-utang. Hati-hati. Baik santri atau ikhwan sekalian, Syekh telah mengingatkan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita, hati-hati dalam masalah hutang piutang. Wa katsir min al-juhal yastadin li yashtari mathalan firash lid-daraj aw firas lid-daraj aw firas lis-sahah aw bab lil-jarraj yanfatih bil-kahraba'i aw ma ashbah dhalik. Banyak orang-orang jahil, kata Syekh, mereka hutang hanya untuk membeli karpet untuk apa? Tangga-tangganya. Jadi tangganya pakai karpet, dikarpetin, bagus. Atau beli karpet hanya untuk kepentingan ruang tengahnya biar pakai karpet. Atau hutang untuk garasinya tuh biar bisa tutup pakai pagar yang otomatis, yang bisa pakai listrik. Ini orang jahil. Atau yang serupa itu, yang lainnya. Bisa ambil contoh perkara-perkara lain. Bukan sesuatu yang mendesak, tetapi dia berhutang untuk itu. Ma'anahu fakir, padahal dia orang miskin. Miskin tapi mosok tampang kaya. Wa ya'khudhu bid-dain fa huwa in ishtara shay'an bisaman mu'ajjal fa huwa dain. Maka dia mengambilnya dengan hutang. Apapun bentuknya, walaupun dia dengan beli sesuatu, tapi kalau bayarnya pakai tempo, itu hutang, kata Syekh. Yang namanya hutang bukan cuma saya pinjam duitnya dong, bukan. Bukan cuma sekali itu. Saya beli sesuatu, tapi bayarnya nanti. Itu termasuk hutang, kata Syekh. Li'anadin indal ulama kullama thabata fi zimmah min thaman bay' aw qard aw ujrah aw ghair dzalik. Yang namanya hutang itu telah ditetapkan atas tanggungan, atas nilai jual beli atau apa? Jaminan ataupun masalah upah. Tolong buatkan saya ini. Ternyata dia enggak punya uang, terus nanti ya, tak bayar bulan depan kalau saya gajian, atau satu tahun lagi kalau saya dapat zakat. Zakatnya belum datang, siapa yang membayar zakat enggak tahu. Sudah dijadikan apa, rencana untuk membayar hutang. Nauzubillah. Fa iyyakum wadduyun ihdaruha fa innaha tuhlikukum illa bi syai'in daruri fa hadza syai'un akhar. Oleh karena itu hati-hatilah kalian dengan hutang. Hati-hati kalian. Karena hutang itu akan menghancurkan kalian. Kecuali sesuatu yang sifatnya darurat, maka itu sesuatu yang lain. Enggak punya rumah, betul-betul enggak punya rumah, maka untuk karena butuh naungi keluarga. Kalau enggak, enggak ada naungan. Kontrakan sulit. Mau di mana kontrak? Pakai apa kontraknya? Walhasil, ketika sesuatu yang sifatnya darurat, itu cerita lain. Lakin madum tafi ghani la tastadin. Akan tetapi selama kamu punya kemampuan, jangan sampai hutang. Jangan bermudah-mudahan hutang. Karena banyak orang sekarang ini punya uang tapi untuk bayar hutang dia merasa sayang uang ini bayar hutang. Merasa seolah-olah kalau bayar hutang itu bodoh gitu loh. Enggak ditagih terus bayar. Wih, bodoh namanya. Ada filsafat di para pedagang zaman sekarang ini, orang yang memberi hutang itu orang bodoh. Yang lebih bodoh lagi kalau dia sudah dihutangi terus bayar. Ini kan jahat. Dihutangi kebaikan. Orang telah berbuat baik sama kamu. Dikasih kesempatan. Tetapi banyak orang yang justru kalau ada orang baik disangkanya orang itu bodoh. Malah dikerjain, malah apa? Diporotin. Bukan terima kasih. Jazakallah khair ya akhi, antum telah berjasa pada saya. Maka saya harus berbuat yang lebih baik lagi. Tapi justru yang demikian itu banyak di kalangan kita, tanpa terkecuali, tidak hanya ada pada orang awam, juga yang demikian menimpa di kalangan salafin pula. Oleh karena itu, hati-hatilah urusan dain. Kalau kita tidak selesaikan di dunia, akan ditagih oleh Allah kelak di yaumul kiamat, di hari yang tidak ada pembayaran dengan uang atau harta atau emas, yang ada pembayarannya adalah dengan amal soleh. Bisa-bisa amal soleh kita yang untuk membayar, waliyadzubillah. Atau kalau kita gak punya amal soleh atau amal solehnya gak cukup, amal buruk orang itu akan ditimpakan kepada kita, waliyadzubillah. Wa katsir minan nas yastadin mathalan 40 alfan fa idza halal ajal qala laisa indi syai. Ada orang yang berhutang, misalkan saja 40 ribu real. Kalau 40 ribu real itu sekitar 16 jutaan lah, antara 16 sampai 18 juta. 160 juta. Lalu ketika datang masaknya, waktunya, dia katakan, afwan, saya enggak punya uang ini. Fa yastadin bi lil 40 alfan alati alaihi 60 alfan. Kemudian yang 40 belum dibayar, dia itu utang lagi 60. Tsumma yastadin sanah ataliyah. Kemudian tahun berikutnya dia utang lagi. Tsumma tatarakam alaihi duyun katsirah min haitsu la yash'ur. Kemudian ketika terkumpul, ternyata dia punya hutang yang sangat banyak, enggak ngerasa dia. Sekian banyaknya hutang saya, dia enggak merasa. Banyak. Kita melihat ikhwan-ikhwan kita yang bermudah-mudahan, orang-orang di sekitar kita yang bermudah-mudahan hutang, ternyata ujung-ujungnya dia tidak bisa membayar karena banyaknya hutang, terus dia malu, terus menghilang. Menghilang, dia gak bisa utang, bayar. Akhirnya tidak menjadi apa, orang yang multazim, yang ahli agama. Dia hilang begitu saja, meninggalkan hutang dan juga meninggalkan agamanya. Na'udzubillah. Nah, ini adalah peringatan dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin agar kita berhati-hati dari hutang. Walhasil, hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil, tetapi yang dimaukan oleh Imam Nawawi adalah pelajaran tentang syarul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin.